sungguh mengherankan, sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu lahu khair, karena sesungguhnya semua urusannya orang beriman itu adalah baik. Wa laisa dhalika li ahadin illa lil mu'min, dan yang demikian itu tidak ada pada diri seseorang kecuali hanya pada diri seorang mukmin. Apa kebaikannya? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, in asabathu sarra'u syakara. Kalau kebaikan menimpa dia atau dia ditimpakan kepadanya suatu kebaikan, suatu perkara yang menyenangkan, syakara, maka dia bersyukur. Fakana khairalah, maka hal itu adalah suatu kebaikan bagi dia. Wa in asabathu darra'u sabara. Dan jika ditimpakan kepada mereka atau mereka ditimpa suatu kemadaratan, suatu perkara yang tidak menyenangkan, suatu perkara yang tidak menyenangkan bagi mereka, sabara, dia pun bersabar. Fakana khairallah, maka hal itu lebih baik baginya. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hadirin jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita bahwa sesungguhnya semua urusan, semua keadaan orang-orang yang beriman itu adalah baik. Baik itu perkara yang menyenangkan maupun perkara yang tidak menyenangkan. Maka bagi seorang mukmin semuanya baik. Yang ada pada diri mereka adalah keridhaan, menerima apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Di antaranya bentuknya adalah jika mereka ditimpa suatu kebaikan, ditimpa perkara-perkara yang menyenangkan, maka mereka bersyukur. Dan ini adalah lebih baik bagi mereka. Dan apabila mereka ditimpa suatu kesusahan, suatu kemadaratan, suatu perkara yang tidak mereka sukai, apakah itu berupa musibah, ataupun berupa bencana, ataupun kesedihan, sakit, dan sebagainya, maka dia pun bersabar. Dan ini pun lebih baik pula baginya. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini menunjukkan kepada kita betapa indahnya kehidupan seorang mukmin itu. Betapa bagusnya kehidupan seorang mukmin itu dalam semua keadaannya. Semuanya adalah baik, semuanya adalah kebaikan karena keridhaan yang mereka miliki dalam menerima apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan maupun kejelekan. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan hadis ini pula ma'asyiral muslimin, maka seorang mukmin tatkala mendapatkan kebaikan, maka hendaknya mereka bersyukur dalam bentuk apapun kebaikan itu. Termasuk kebaikan tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk talabul ilm, menuntut ilmu syar'i, kemudahan untuk mempelajari ilmu-ilmu syariat agama ini. Kita diberikan kemudahan dan dibuka seluas-luasnya untuk mempelajari agama ini dan mencurahkan waktu untuk mempelajari agama ini dengan kita belajar di pondok-pondok pesantren atau di tempat-tempat di sana ada majelis-majelis ilmu, dan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menghafalnya, kemudian mengamalkannya dan istiqomah di atasnya. Maka ini semua merupakan suatu kebaikan. Kebaikan yang sangat besar yang kita hendaknya senantiasa mensyukurinya. Nah, kita harus senantiasa mensyukuri kebaikan apapun, termasuk kebaikan di dalam Allah Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan. Kemudahan dalam melakukan ketaatan, kemudahan dalam melakukan kebaikan, kemudahan dalam menuntut ilmu, kemudahan dalam menghafalnya, kemudahan dalam mengamalkan ilmu dan istiqomah serta sabar di atasnya. Makin suatu kebaikan yang sangat-sangat besar. Karena itu ma'asyiral muslimin, kita pun hendaknya selalu mensyukurinya. Sebab kalau kita senantiasa mensyukuri setiap kenikmatan apapun, termasuk kenikmatan yang agung tadi, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kalian bersyukur kepadaku, pasti dan pasti aku akan menambahkan kenikmatanku kepadamu. Dan jika kalian kufur, kalian enggan untuk mensyukuri nikmatku, maka sungguhnya azabku adalah sangat pedih. Hadirin jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah, maka mari kita mensyukuri. nikmat yang agung ini kepada para santri khususnya, dan juga kita semua para thalabul ilm, para penuntut ilmu syar'i, orang-orang yang senantiasa semangat di dalam belajar agama ini. Dan Allah mudahkan kita yang dengannya kita bisa mengetahui agama ini, mengetahui syariat ini, mengenal halal dan haram, mengenal kebaikan dan keburukan, dan mengenal apa yang diperintahkan Allah dan dilarangnya, dan seterusnya. Maka hendaknya kita senantiasa mensyukurinya. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk bentuk mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala atas kemudahan kita diberikan ilmu, kita mendapatkan rezeki berupa ilmu, dan kita mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menghafal dan mengamalkan ilmu. Maka termasuk dari bentuk syukur kepada Allah ta'ala dari ilmu yang demikian, hendaknya kita mengajarkannya, kita mendakwahkannya, kita menyampaikannya kepada umat sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita. Nah, hendaknya kita mengajarkan ilmu sebagai buah daripada yakni ilmu yang kita pelajari. Kita dakwahkan, kita sampaikan, kita ajarkan kepada umat manusia yang membutuhkan. Nah, dikarenakan kebanyakan manusia sesungguhnya sangat-sangat butuh dengan ilmu, maka hendaknya kita mengajarkan dan mengajarkan ilmu. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa sesungguhnya tidak ada orang lebih baik daripada orang yang dia berdakwah dan menyampaikan ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang mereka berdakwah dan menyerukan umat manusia ke jalan Allah dan dia beramal saleh? وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan dia berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, sebagai buah dan barokah daripada ilmu yang kita pelajari, maka kita pun hendaknya juga mencurahkan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, semangat kita untuk juga mendakwahkan ilmu yang telah kita miliki sesuai dengan kemampuan kita. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya yang namanya dakwah, menyampaikan ilmu, mengajarkan agama, tidak sebatas hanya di masjid-masjid saja, tidak hanya sebatas di pondok-pondok pesantren saja. Di mana saja kita bisa mendakwahkan ilmu, kita bisa menyampaikan ilmu dengan cara kita memberikan nasihat, pelajaran-pelajaran, bimbingan-bimbingan, arahan-arahan dan petunjuk kebaikan di mana saja yang kita temui dari kaum muslimin yang membutuhkannya. Maka ma'asyiral muslimin, termasuk mendakwahkan ilmu, yang lebih penting adalah mendakwahkan ilmu di tengah keluarga kita. Maka para suami, para pemimpin keluarga, atau siapapun saja, dia bisa berdakwah di tengah-tengah keluarganya, menyampaikan ilmu, memberikan pelajaran, arahan, bimbingan kepada kebaikan. Naam, hal ini sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan bebatuan. Ya, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Naam, yang di dalamnya terdapat para malaikat-malaikat yang bengis-bengis, yang kasar-kasar. La ya'sunallaha ma amarahum, yang mereka tidak pernah memaksiat atau bermaksiat kepada perintah Allah taala. Bahkan mereka senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat yang mulia ini, perintah untuk mendakwahkan ilmu kepada orang yang paling dekat dengan kita. Siapa itu? Keluarga kita, istri kita, anak kita, dan orang-orang yang di bawah rumah tangga kita, di bawah kepemimpinan kita. Maka hendaknya kita mengajarkan ilmu kepada mereka semampu yang kita lakukan kepada mereka. Nah, dengan mengajarkan agama, mengajarkan ilmu, menyampaikan dakwah sesuai dengan apa yang kita mampu. Naam, yang demikian itu ma'asyiral muslimin bisa kita lakukan dengan cara kita lebih dahulu bagi para suami, para pemimpin rumah tangga, para pemimpin keluarga, untuk mempelajari ilmu agama, mendidik dirinya sendiri dulu dengan ilmu din, ilmu agama, dan istiqomah dalam mengamalkannya, Baru kemudian dia juga berusaha untuk mengajarkan dan mendidik keluarganya dalam ilmu agama ini, yaitu di atas kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang demikian ini semua termasuk dalam melaksanakan perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Dan perintahkan keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah kalian di atasnya. Yaitu kalian bersabar terus di dalam memberikan bimbingan dan perintah kepada keluarga kita dalam semua kebaikan, termasuk upaya untuk merintahkan mereka di dalam mendidik mereka untuk senantiasa menegakkan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastabir 'alaiha. Hendaknya kalian bersabar di atas perintah tersebut. Na'am. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengingatkan kita dalam hadis yang sahih. Rasulullah menyatakan, "Man wallahu Allahu ra'iyatan tsumma lam yahudduhum binushhi illa lam yajid raihatal jannah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menyerahkan kepadanya suatu kepemimpinan. Naam. Baik kepemimpinan itu dalam keluarga, kepemimpinan pondok pesantren, kepemimpinan bangsa atau negara dan seterusnya. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya suatu kepemimpinan, kemudian dia tidak melaksanakan dalam memberikan nasihat kepada orang-orang yang di bawahnya, yaitu orang-orang yang dipimpinnya, illa lam yajid raihatal jannah. Melainkan orang yang demikian ini tidak akan mencium baunya surga. Nah, perhatikan ma'asyiral muslimin. Maka siapa saja yang padanya ada kepemimpinan yang minimalnya dia pemimpin bagi dirinya sendiri dan juga pemimpin bagi keluarganya, wajib atas dia untuk membimbing dirinya dan juga keluarganya di atas kebaikan, di atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah, di atas syariat agama ini. Nah, karena jika tidak demikian, kita sia-siakan keluarga kita, tidak kita nasihati, tidak kita bimbing, tidak kita ajak kepada kebaikan. Na'udzubillah. Allah Rasulullah SAW mengancam kita, yakni tidak akan mencium bau jannah. Padahal bau harumnya surga itu bisa dicium dari jarak sekian dan sekian. Naam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, karena kita telah mempelajari ilmu, kita telah mempelajari ilmu, maka hendaknya kita syukuri nikmat itu di antaranya dengan kita mendakwahkan ilmu, menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu kepada umat manusia. Nah, perhatikan masjid-masjid yang lain di tempat-tempat masyarakat kita sangat butuh kepada dakwah. Mereka sangat membutuhkan dakwah kepada kita semuanya. Karena itu ma'asyiral muslimin, siapapun yang belajar ilmu, maka yang kokoh di atas ilmu, maka sungguhnya dia wajib untuk membayar zakat ilmunya tersebut dengan apa? Dengan mendakwahkan ilmunya, mengajarkan ilmunya, menyampaikan ilmunya kepada umat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyatakan, "Balighu anni walau ayah." Naam, sampaikan apa saja dariku meskipun hanya satu ayat saja. Naam, wa hadditsu an bani Israila wala haraj. Dan ceritakan tentang Bani Israel, ya, dan tidak ada dosa bagi kalian. Nah, begitu lanjutan hadis ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Maka menyampaikan dakwah sesuai dengan kemampuan, sampaikan apa yang kita punya dari ilmu yang ada pada kita. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, maka sesungguhnya kebaikan yang banyak telah menanti kita bagi barang siapa yang senantiasa dia mensyukuri nikmat ilmunya tersebut dengan dia mengamalkan ilmunya dan mendakwahkan ilmunya kepada umat manusia ini. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahmatullah. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap istiqamah di atas ilmu yang kita pelajari. Kemudian istiqamah dengan dakwah yang kita lakukan, dengan kita mengajarkan manusia kepada kebaikan, yang mana dakwah ini tadi disebutkan Allah Ta'ala sebagai suatu perkataan yang paling baik di atas yang lainnya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Dan sesungguhnya, ya, kata Allah Ta'ala, Dan siapakah yang lebih baik daripada orang-orang yang mereka mendakwahkan, yakni dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh, dan dia mengatakan, sesungguhnya aku inilah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan manfaat dan semangat kepada kita untuk senantiasa istiqamah di atas syukur kepada Allah atas nikmat ilmu. Demikian pula kita berupaya untuk berharap kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita dengan ilmu dan amal yang kita lakukan untuk kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Wallahu a'lamu bissawab. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah walham. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berharap kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa kokoh dan istiqamah di atas upaya kita terus menerus menuntut ilmu syar'i, mengamalkan ilmu syar'i dan mengajarkan ilmu syar'i tersebut yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang banyak kepada kita. Kemudian, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian yang paling penting berikutnya lagi adalah dengan upaya dakwah yang kita lakukan untuk diri kita maupun kepada umat manusia yang selainnya, maka kita berharap kebaikan yang Allah berikan kepada manusia berkat dakwah kita. Kita inginkan keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita di atas semua kebaikan karena dakwah ilmu yang kita sampaikan. Naam, karena sesungguhnya ma'asyiral muslimin, dan dengan itu pula hendaknya kita senantiasa menjadi pengawas atas diri-diri kita dalam amalan kita. Hendaknya kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa menjadi pengawas atas ilmu kita. Dalam arti, hendaknya kita menjadi orang yang tidak hanya menyampaikan ilmu, tapi juga orang yang benar-benar menjaga ilmu dengan mengamalkan sendiri. Nah, hendaknya kita menjaga seluruh perkataan kita agar tidak terjatuh pada perkara yang haram. Hendaknya kita menjaga lisan kita, mata kita, pendengaran kita, dan seluruh amalan kita dari perkara-perkara yang haram, yaitu dengan kita senantiasa terus menerus mengamalkan ilmu syar'i. Maka ma'asyiral muslimin, takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa pada hari kiamat nanti seluruh amal-amal kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah taala. Bahkan perbuatan kita pun dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi akan menjadi saksi atas segala perbuatan kita. Demikian pula anggota tubuh kita akan menjadi saksi atas segala perbuatan kita. Maka sebelum hal itu terjadi, maka hendaknya kita menjadi pengawas bagi diri kita masing-masing untuk senantiasa beribadah dan beramal soleh agar hal itu menjadi kebaikan bagi kita. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha," apabila bumi bergoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Ya. Naam, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha." Kemudian bumi pun mengeluarkan beban-beban beratnya, isinya dan kandungannya. "Wa qala al insanu ma laha," maka pada hari itu manusia akan berkata, "Apa yang terjadi ini?" "Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha," maka pada hari itu, pada hari itu, maka bumi akan menceritakan khabarnya, beritanya, apa yang disaksikannya. Maka ma'asyiral muslimin, termasuk dari persaksian bumi yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat ini adalah bumi akan menjadi saksi atas perbuatan yang dilakukan oleh umat manusia ini. Apa saja yang dilakukan oleh umat manusia ini akan menjadi saksi atas mereka semuanya. Karena itu ma'asyiral muslimin, apapun yang kita lakukan, kelak pun akan disaksikan oleh bumi yang ada di sekitar kita. Semuanya disaksi atas semua perbuatan kita. Meskipun kita seandainya di dalam akhirat nanti kita berdusta, kita bohong, ditanya oleh Allah Ta'ala, maka semuanya akan disaksikan oleh bumi yang ada di sekitar kita. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan dalam Al-Quran, Al-Yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tushhadu madha? Yakni pada hari itu Allah Ta'ala, pada hari itu yakni kami Allah Ta'ala akan mengunci lisan-lisan mereka, mulut-mulut mereka agar mereka tidak bicara, dan kami akan berbicara kepada kami yaitu tangan-tangan mereka. Demikian pula akan menjadi saksi apa itu arjuluhum bima kanu yaksibun, maka menjadi saksi yakni kaki-kaki mereka itu dengan sebab apa yang telah mereka perbuat. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, maka semua yang ada dalam tubuh kita pun akan menjadi saksi atas segala perbuatan kita. Andaikan kita menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan kejelekan di dunia ini, maka pasti akan dibongkar pada hari kiamat nanti. Dan seluruh tubuh kita akan menjadi saksi atas perbuatan kita sendiri. Karena itu, lisan kita akan dikunci. Sedangkan tangan kita yang berbicara, kaki-kaki kita menjadi saksi atas perbuatan kita. Dan semuanya, bumi di sekitar kita juga menjadi saksi atas semua perbuatan kita. Karena itu, ma'asyiral muslimin, sebelum hal itu terjadi, maka mari kita senantiasa mengoreksi diri kita, amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita, perbuatan kita, amalan kita. Maka mari kita perhatikan, apakah sudah memberikan manfaat bagi kita semuanya atau belum. Ingat, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam athar yang sahih, beliau mengatakan, hasibu qabla an tuhasabu, yakni hisablah diri kalian sebelum kalian nanti akan dihisab. Wazinu anfusakum qabla an tuzan, dan timbanglah diri-diri kalian sebelum nanti kalian akan ditimbang amal-amal kalian. Maka ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan pada kita, maka mari sebelum kematian menjemput kita nanti, sebelum kematian telah menutup usia kita dan telah mengakhiri semua amalan kita, maka mari mumpung ada kesempatan kita isi hari-hari kita dengan semangat dan ketakwaan kepada Allah, dengan kita terus-menerus menuntut ilmu syar'i ini, kita terus-menerus mengamalkannya dan berusaha istiqamah di dalam menyampaikan ilmu yang telah kita miliki tadi. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan dengan ini semua, maka mari kita jadikan diri kita istiqamah di dalam itu semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'an alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanak wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.